Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada di awal-awal daripada penafsiran surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah dinamakan dengan Al-Ma'idah karena terjemahan bebasnya adalah hidangan. Al-Ma'idah itu artinya adalah hidangan. Di dalam surat ini nanti ada penyebutan tentang Al-Ma'idah, yaitu nah barakallahu fikum, ketika orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman, mereka meminta kepada nabinya agar mendatangkan hidangan dari langit agar semakin percaya katanya. Nah, itulah termasuk salah satu nah penamaan surat Al-Maidah, karena di dalamnya ada penyebutan Al-Maidah. Naam, itu hidangan. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ketiga, masih juz yang keenam dari surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat ini nanti, ayat yang ketiga ini adalah ayat seputar rincian daripada hewan-hewan yang atau beberapa makanan yang haram untuk kita makan. Jadi upayakan, perhatikan baik-baik, karena makanan atau minuman yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di sana ada yang samar-samar, dalam artian tidak jelas keharamannya dan tidak jelas juga kehalalannya. Dalam keadaan seperti itu, kalau rancau atau ragu tentang kehalalan atau keharamannya, yang lebih baiknya adalah menghindar, tidak mengkonsumsi atau tidak memakannya. Namun kalau yang jelas-jelas haram, tinggalkan. Yang jelas-jelas halal, enggak perlu ragu lagi untuk memakannya. Kita lihat apa yang Allah sampaikan di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaitum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fiskun al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala tahshawhum akhshawn al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina faman ittura fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ism fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, telah diharamkan atas kalian bangkai haram. Bangkai apa saja kecuali yang dikecualikan, bangkai belalang dan ikan. Paham ya? Nah, kalau ikan atau belalang itu dikecualikan. Kan disebutkan dalam hadis bahwasanya ada dua bangkai yang dikecualikan dan juga apa? Ada dua darah yang dikecualikan. Paham ya? Dua bangkai ikan sama apa? Belalang. Halal, tafadhol, silakan. Antum dapat belalang misalkan, kemudian barakallahu fikum, antum ambil, dibuang apa bulunya, kemudian antum patahkan kepalanya, bismillah, makan, enggak masalah, halal. Paham ya? Nah, tapi belalang yang bagaimana? Tentunya belalang-belalang yang biasanya dimakan oleh orang. Karena belalang itu juga ada yang berbahaya juga. Kalau orang makan belalang yang mungkin warna-warni itu, tahu kan yang warna-warni itu, walang bidur itu ya. Itu kalau antum makan biduran biasanya. Gatel itu ya, enggak sembarangan ya. Jadi belalang itu halal, memang halal, tapi belalang yang biasanya orang makan. Paham ya? Nah, ikan juga halal. Nah, ikan halal, mau ikan darat atau ikan laut. Ikan darat maksudnya di sungai-sungai, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ikan yang kita ternak atau semisalnya, ikan laut jelas halal ya. Naam. Untuk darah apa yang halal? Dua darah yang halal. Hati sama apa? Apa? Limpa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpa itu, nah barakallahu fikum, itu halal. Ada pula bangkai ikan dan nah belalang tadi itu. Kita lihat, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam. Allah telah haramkan atas kalian bangkai dan darah. Darah haram ya. Misalkan biasanya orang-orang jualan di angkringan itu hati-hati. Kalau ada gumpalan kok warna merah-merah, hitam-hitam itu dicek dulu. Benar-benar hati atau darah? Karena darah itu kalau darah ayam ketika sembelih itu diendapkan di mangkok atau semisalnya nanti dipotong-potong mirip hati itu. Paham ya? Kadang mereka jual enggak pandang bulu, pokoknya dapat uang gitu ya. Itu bahaya. Kalau bahasa Jawanya dideh istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya ya gorengan darah gitu aja. Kalau darah digoreng gitu ya. Nah, Allah musta'an. Itu juga hati-hati. Walahmul khinzir, daging babi haram. Wa ma uhilla li ghairillah bih, dan sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Contohnya dia menyembelihnya baca bismillah, bismillah, tapi nyembelihnya untuk berhala. Bismillah, nyembelihnya untuk apa? Untuk bikin jembatan misalkan. Bismillah, nyembelihnya untuk kuburan. Nah, itu haram. Faham ya? Haram. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Wal munkhaliqatu, hewan yang mati tercekik. Jadi antum misalkan taruhlah mau berkorban, bawa apa, kambing, kan biasanya talinya. Lah antum tarik-tarik kambingnya, kamu jalan tarik saking keras nariknya, meninggallah kambing tadi itu, meninggal dunia kambingnya. Paham ya? Nah, saat itu walaupun antum baca bismillah ketika narik, tapi meninggalnya karena tercekik tadi itu haram. Walaupun kambing. Paham ya? Karena kan kambing itu boleh konsumsi, boleh dimakan dengan penyembelihan yang syar'i, sembelih dengan cara yang syar'i. Itu manfin, munkhaniqah itu maksudnya mati karena tercekik. Nah, tercekik atau yang semisalnya, mungkin perutnya juga terikat tali kemudian tarik sehingga tertahan meninggal, sama aja, itu juga haram. Faham ya? Kemudian wal mauqudatu. Wal mauqudah itu hewan yang na barakallahu fikum, nah matinya karena apa? Dipukul atau dicambuk misalkan. Antum bawa kayu karena sapinya sulit sekali dikendalikan, antum pukul pakai kayu. Sekali pukul bismillah, langsung sapinya geblak mati. Paham ya? Halal atau haram? Haram. Walaupun sapi, karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi al-mauqudah itu mana hewan yang mati karena dipukul. Paham ya? Karena dipukul atau karena dicambuk dengan batu atau dipukul dengan yang semisalnya mati, itu haram. Kemudian wal mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Paham ya? Dia kita ngejar mau nyembelih kambing, kambing lari, kita kejar. Ternyata kambing begitu kejar lari, jatuh dia. Peleset jatuh. Langsung mati kambingnya. Haram atau halal? Haram. Karena kita enggak menyembelih dengan cara yang syar'i. Faham maksudnya ya? Kemudian contoh yang lain apa? Nah, kita lagi mau nyembelih sapi, sapinya lari. Kita kejar, ternyata sapinya masuk sumur. Wah, masuk sumur, sumurnya 3 meter 4 meter aja. Masuk itu langsung mati sapinya. Halal atau haram? Haram. Faham ya? Jadi mutaraddiyah itu adalah hewan yang mati karena apa tadi? Jatuh di tempat yang tinggi. Nah, itu atau itu jatuh. Jatuh hal mati itu haram hukumnya. Kemudian wannatihatu, hewan yang mati karena apa? Na'am barakallahu fikum, na'am saling menanduk, kena tanduk. Biasanya kambing itu kan punya tanduk ya itu ya, saling tanduk menanduk di situ. Ternyata salah satu di antara dua kambing tadi itu ada yang meninggal dunia. Kena tanduknya tadi itu. Nah, saat itulah kita katakan haram, enggak boleh kita konsumsi, enggak boleh kita makan daging kambing yang mati karena kena tanduk tadi itu. Paham ya? Itu semuanya sudah dijelaskan terang-terangan. Tapi orang awam yang jauh dari ilmu, biasanya mereka eman-eman, ya enggak? Sapi ini kalau posisinya normal harganya 15 juta. Tapi karena mati tercekik tadi, kalau kita kubur eman-eman, jualan 4 juta, haram. Walaupun 4 juta haram ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya dikubur, selesai. Enggak ada dijual-jual situ ya. Karena apa? Karena udah haram. Itu dikatakan bangkai, masuk dalam kategori bangkai walaupun belum busuk baunya, walaupun belum apa? Busuk, tetap bangkai itu. Karena meninggalnya atau matinya tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Mohon insyaallah. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Hewan-hewan yang disembelih dengan cara syar'i, kita pun harus melalui jalurnya, bagian leher, ya enggak? Sudah putus apa dua tulang, dua urat yang inti, dua urat yang inti, urat pernafasan sama urat apa, saluran makanan, itu harus putus itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa, kalau antum nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih unta, kok nyembelihnya antum nyembelih apa bagian apa, ekornya, bismillah itu, akhirnya pendarahan sapinya, untanya pendarahan, kambingnya pendarahan, matilah kambing tadi, unta tadi, haram atau halal? Haram, walaupun antum nyembelihnya baca bismillah, karena bukan pada tempatnya itu loh, paham ya? Antum nyembelih unta, nah barakallahu fiikum, antum nyembelihnya pada telinganya, bismillah itu, haram atau halal? Haram, karena bukan pada tempatnya, itu sudah diatur semuanya ya. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Ini masyaallah. Dan juga hewan yang diterkam oleh binatang buas. Hewan diterkam oleh binatang buas. Antum lagi ngejar ayam, ayam antum mau sembelih sulit ditangkap. Antum kejar ternyata apa? Ayam tadi diterkam oleh apa? Harimau misalkan. Atau diterkam oleh singa misalkan. Paham ya? Nah, setelah itu singanya setelah menerkam pergi ya. Karena saking takutnya ayam tadi kan mati dia. Nah, antum datangi ke situ haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali apa? Illa madzakaitum. Kecuali kalau antum sempat menyembelihnya. Penting ini. Paham ya? Jadi kambing tadi itu kambingnya jatuh. Nah, dia masih posisinya gerak-geraknya. Antum sempat menyembelih halal. Paham belum? Kemudian antum mengejar sapi, sapinya jatuh ke sumur. Masih apa? Masih bernapas sapinya. Antum sembelih halal, halal. Paham ya? Halal. Intinya sempat apa? Sempat menyembelih tadi itu. Sempat menyembelih. Naam. Illa madzakaitum, kecuali kalau sempat sembelih. Faham maksudnya ini ya? Naam, antum ngejar kambing, lari, kemudian kambingnya apa? Dihadang oleh singa misalkan. Wah, mau diterkam, singanya langsung lari karena ketahuan sama kita ya, lari. Kemudian kambingnya udah apa? Ketakutan, udah gemetaran dia kambingnya ya. Kita sembelih. Halal enggak? Halal. Yang haram itu adalah apa? Kita enggak sempat menyembelih. Faham maksudnya? Yang kena pukulan tadi pun, kita kena pukulan, kemudian jatuh sapinya masih hidup kita sembelih, halal. Faham maksudnya ya? Naam, insyaallah bisa difahami. Berikutnya. Wa madzubiha 'alan nusub, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Persembahan untuk berhala, berhala fulan, berhala alam misalkan antum nah menyembelih untuk berhala tersebut haram hukumnya. Wa antas taqsimu bil aznam, dan juga apa? Naam barakallahu fikum. Nam telah diharamkan juga kalian bersumpah dengan apa? Nam azlam, azlamnya bersumpah maksudnya di sini adalah apa? Untuk menentukan nam barakallahu fikum nasib hidupnya. Paham ya? Itu juga dilarang juga. Contohnya apa? Zaman dahulu kalau mereka nam bersumpah atau menentukan nasib hidupnya itu mereka menggunakan apa? Panah. Panah yang belum ada apa? Bulu-bulunya. Jadi masih anak panah itu ya, anak panah yang belum ada bulu-bulunya kan masih halus itu ya. Mereka meletakkan tiga anak panah. Satunya ditulisin mengerjakan, satunya ditulis tidak mengerjakan, satunya kosong. Tiga anak panah ini dimasukkan dalam Ka'bah, orang-orang jahiliyah terdahulu. Setiap kali mereka mau melakukan ritual atau pekerjaan, mengambil salah satu anak panah dari itu. Nanti kalau dapat tulisan kerjakan, baru bekerja mereka. Kalau dapat tulisan tidak mengerjakan, enggak mengerjakan. Kalau tulis kalau kosong, diulangi sekali lagi. Itulah namanya nah barakallahu fikum yang nah, dikatakan apa? Mengurini nasib dengan panah. Jadi dia menentukan nasib hidupnya dengan panah tadi itu maksudnya dengan anak panah yang belum ada bulu-bulunya, masih mulus itu ya, masih halus itu ditulisin. Dikerjakan, tidak dikerjakan, ya satu-satu kosong, ada tiga aja. Paham ya? Nah, itu orang zaman jahiliyah menggunakan seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ya, dikenal berikutnya dengan tatayur, semisalnya itu. Nah, kalau tatayur kan dengan burung atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Dzalikum fisqun, itu semuanya adalah kefasikan. Al-yauma ya'isa alladziina kafaru min diinikum, pada hari ini orang-orang kufar mereka putus asa untuk mengalahkan agama kalian karena sudah menang agama Islam. Fala takhshawhum akhshawni. Maka kalian jangan takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepada aku. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian agamaku. Atau nikmatku, aku sempurnakan untuk kalian. Wa raditu lakum Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, jadi Islam ini agama satu-satunya ya, tidak ada duanya. Dalilnya banyak sekali, di antaranya apa kemarin? Selain ini apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na'am barakallahu fikum. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima sedikit pun. Na'am barakallahu fikum dari orang tersebut amalannya, dan dia kelak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi agama hanya agama Islam saja, agama yang diridhoi. Berikutnya, fa man turra fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ism fa innallaha ghafurur rahim. Masyaallah. Benar-benar sempurna syariat ini. Apa yang disebut di sini? Kalau terpaksa barang-barang yang haram tadi itu, kalau terpaksa dalam keadaan dia benar-benar kelaparan, bukan menyengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya hewan-hewan yang diharamkan tadi, barang-barang yang haram tadi itu, kalau terpaksa jadi diperbolehkan, ya enggak? Nah, sudah kita lewati pembahasannya, kaidah yang sangat penting mengenai hal ini, apa kaidahnya? Nah, awal mulanya haram, paham ya? Tapi karena terpaksa jadi halal, diperbolehkan. Ingat enggak dalam Qawaidul Fiqhiyah pantunnya apa? Ihsan. Ya. Na'am, wa laisa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'attirari. Syahidnya yang kedua, wa la muharramun ma'attirari. Yang pertama tadi juga termasuk kaidah penting, wa laisa wajibun bil iqtidari. Tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Awal mulanya orang wajib salat dengan berdiri, ya enggak? Kalau enggak mampu berdiri, apakah dipaksa? Tidak, dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Itu maksudnya ya. Nah, yang kedua, nah barakallahu fikum wala muharramun ma'tirari. Tidak ada yang diharamkan kalau darurat, terpaksa. Walaupun bangkai, walaupun darah. Paham ya? Kalau semulanya itu haram tapi karena terpaksa darurat halal. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kaidah itu dihafal karena penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nah kita sekarang belum menjumpai, tapi suatu ketika kalau ada itu tahu gitu ya. Na'am barakallahu fikum wa laisa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'tirari. Nah, jadi kalau perkara yang wajib itu kita enggak mampu, ya enggak dipaksakan. Menempuh cara yang berikutnya yang kita mampu, ya enggak? Kalau ada suatu perkara yang haram, kalau kita terpaksa, boleh mengkonsumsi, boleh menggunakannya sesuai dengan apa? Kadar daruratnya, enggak boleh lebih dari itu. Ya enggak? Na'am barakallahu fikum wa kullu mahdhurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtaju ad-darurah. Setiap perkara yang haram karena darurat itu boleh dilaksanakan, boleh dilakukan, boleh dikonsumsi sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah enggak darurat, enggak boleh nambah lagi. Contohnya gini. Contohnya terpaksa antum harus makan apa? Bangkai. Enggak ada makanan lain, adanya bangkai. Allahumma musta'an. Allahumma salim salim ya. Nah, adanya bangkai. Antum ketika makan bangkai tersebut, baru satu suap, dua suap langsung tegak tulang punggungnya. Sudah bisa berdiri lagi. Boleh enggak nambah lagi satu piring itu? Boleh enggak nambah satu piring? Boleh enggak nambah lagi? Enggak boleh karena sudah apa? Hilang daruratnya. Kalau belum hilang daruratnya, tafadhal nambah enggak masalah. Tapi kalau sudah hilang daruratnya, nambah lagi enggak boleh. Faham maksudnya? Itu maksudnya ya. Jadi sesuatu yang diharamkan kemudian halal karena darurat sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah enggak darurat enggak boleh nambah lagi. Paham ya? Wah, ana mau nambah ini. Satu piring lagi. Bangkai padahal. Allahu musta'an, enggak boleh. Karena dia sudah tegak tulang punggungnya dengan satu suap, dua suap tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, haramallahu 'alaikum al-maytata. Allah telah haramkan atas kalian bangkai. Wa yal hayawan alladhi tufarikuhul hayah biduni zakatin. Ini penting, catatan penting ini ya. Bangkai itu maksudnya apa? Hewan yang telah apa? Hilang kehidupannya tanpa disembelih. Jadi bangkai itu jangan bayangkan antum yang baunya busuk itu, enggak. Itu juga bangkai itu diantaranya. Kalau antum lewatkan, bau bangkai ini. Nah, enggak harus itu. Bangkai itu enggak harus yang baunya busuk itu, enggak harus. Itu cuma diantaranya. Ini lihat ini. Apa itu bangkai? Hewan yang hilang kehidupannya, paham ya? Dipisahkan dengan kehidupannya, hewan yang mati maksudnya, tanpa disembelih. Paham belum? Ada sapi mati karena apa? Karena tercekik, bangkai. Ada kambing mati karena terlempar batu, bangkai. Walaupun belum bau busuk. Paham maksudnya ini ya? Itu dalam kaidah syar'iyah seperti itu. Jangan sampai antum pahamnya bangkai itu yang bau busuk saja. Itu keliru, itu diantaranya. Faham ya? Ada unta. Nah, dia dipotong ekornya, keluar darahnya, mati. Bangkai bukan? Bangkai juga walaupun belum bau busuk. Faham maksudnya ya? Ini penting sekali kaidah ini. Al hayawan alladzi tufariqul hayah biduni dzakah ini. Ini catatan penting ini ya. Bangkai itu maksudnya adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Itu bangkai. Na'am barakallahu fikum. Wa harrama 'alaikum ad-dam as-sa'il al-murad. Dan juga haram atas kalian darah yang mengalir. Haram. Antum mengalirkan darah, bismillah, kemudian antum minum misalkan itu haram. Baik yang mengalir maupun yang tidak mengalir, misalkan diendapkan di tempat kemudian digoreng pun juga haram. Na'am Allah musta'an. Betul ya? Walah min khinzir, daging babi haram. Hati-hati kalau antum keluar di tempat-tempat yang enggak dikenal, tanya-tanya dulu. Karena mereka orang-orang kufar, orang-orang barakallahu fikum al-fusaq, orang-orang fasik, terkadang mengatasnamakan apa? Enggak langsung daging babi itu enggak, dengan istilah-istilah. Paham ya? Apa kemarin? Kalau babi B2, kalau anjing B1. Paham ya? Itu hati-hati. Istilah itu ma'ruf di kalangan orang-orang yang sudah mengenalnya. Paham ya? Rita-rita B2, hati-hati, jangan datang ke situ. Paham ya? Nah, BPK, babi panggang haro. Di Medan terkenal itu ya. Antum jangan lupa ada kantor BPK, ini bukan kantor itu. Kalau antum di daerah Medan, daerah tempat-tempat khusus itu ada. Banyak sekali itu BPK, BPK, BPK. Bukan badan apa gitu, bukan. Itu babi panggang karo. Itu udah ma'ruf itu ya. Jangan singgah di situ ya. Allahu musta'an. Ada kan itu? Nah. Dan ma'ruf itu. Di ma'ruf ya, hati-hati ya. Jadi istilah-istilah seperti itu, kita mengetahui biar tidak terjerumus. Karena daging babi haram. Daging babi haram. Wa ma dzukira alaihi khairullah ya inda dzabh. Dan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah ketika menyembelih atau disembelih untuk selain Allah Taala. Nah, berhala atau semisalnya. Contohnya gini. Ketika itu menyembelih, benar menyembelihnya di leher. Tapi ketika menyembelih dia enggak ngomongnya bismillah. Tapi apa? Bismi abi misalkan, dengan menyebut nama bapakku. Bismi ammi dengan menyebut nama nah barakallahu fikum pamanku misalkan. Bismi jaddi dengan menyebut nama kakekku. Haram. Bismillah halal. Kalau kurban baru tambahin bismillah Allahu akbar. Itu kalau kurban. Tapi kalau selain kurban cukup bismillah saja. Paham ya? Cukup bismillah saja. Nah. Mahum soalnya ini. Wah, berikutnya. Naam wal munkhaniqah allati hubisa nafsuha hatta matat. Munkhaniqah itu yang tertahan dirinya sampai mati. Tertahannya maksudnya tercekik itu loh. Terjemahan bebas seperti itu. Tercekik itu biasanya leher. Lah kalau yang tercekik perutnya bagaimana? Sama aja. Paham ya? Misalkan naam barakallahu fikum, ini ada sapi, posisinya kita mau sembelih, lari sapinya. Masuklah ke semacam apa itu namanya barakallahu fikum, pintu atau gang gitu. Begitu masuk sapinya kejepit di situ. Paham ya? Nah, enggak bisa keluar, kepala udah keluar tapi perutnya masih nangsang di situ. Masih tersangkut di situ. Paham ya? Matilah sapinya nih. Halal atau haram? Haram. Walaupun yang tercekik perutnya. Paham maksudnya ya? Cuman ma'rufnya kalau tercekik itu leher. Tapi walaupun yang tertahan perutnya kena tanya atau semisalnya tetap haram. Nah, kalau mati dalam keadaan seperti itu. Kita lihat di sini. Wal mauqudatu wahiy allati duribat bi 'asa aw hajaran hatta matat. Mauqudah ini istilah penting nih ya, biar nanti enggak bingung ya. Mauqudah itu apa sih? Al mauqudah yaitu allati duribat bi 'asa. Hewan yang dipukul dengan 'asa, itu tongkat atau hajar batu. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Namanya mauqudah. Jadi karena sulit ditangkap akhirnya antum pukul oleh batu. Bismillah, haram. Walaupun tetap bismillah. Paham ya? Nah, atau pakai contohnya nah, tongkat, antum buat tongkat itu karena sulit ditangkap, antum pukul pakai tongkat. Bismillah. Mati yang kambingnya ini. Halal atau haram? Haram walaupun baca bismillah karena enggak disembelih dengan cara yang syar'i. Penting ini ya. Berikutnya. Wal mutaraddiyatu wa hiya allati saqatat min makanin 'alin aw hawat fi bi'rin famatat. Ini penting juga. Hewan mutaraddiyah. Mutaraddiyah itu adalah hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, contohnya antum mau nyembelih kambing di lantai 4 misalkan. Mungkin karena lantai 4-nya luas itu ya, kemudian nyembelih kambing di atas itu, kambingnya lari yang terkejar, jatuhlah dia dari lantai 4 ke bawah. Sampai bawah meninggal dunia pendarahan. Paham ya kambingnya tadi itu? Paham ya, setelah itu antum turun ke bawah, antum sembelih dah terlambat sudah, mati. Posisinya matinya karena jatuh di tempat yang tinggi. Halal atau haram handala? Haram. Kalau disembelih, sempat disembelih? Kalau sempat disembelih halal atau haram? Halal kalau baca bismillah. Kan itu. Itu perhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Atau hawat fi bi'rin jatuh ke sumur. Atau kejar jatuh ke sumur langsung meninggal dunia. Apanya? Sebenarnya menggunakan lafaz mati tapi ana menggunakan lafaz meninggal dunia ini biar semangat itu aja. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi hewannya itu begitu masuk ke sumur mati hewannya tadi itu. Nah, itu juga haram. Wan natihah, natihah kita lihat. Wahiyal lati darabatha ukhra biqarniha bimfamatat. Natihah itu hewan natihah itu haram kenapa? Yaitu hewan yang mati karena na barakallahu fikum ditanduk dengan hewan yang lainnya dengan tanduknya sampai mati. Saling tanduk menanduk gitu ya. Nah, barakallahu fikum seruduk menyudruk gitu ya. Istilahnya apa istilahnya? Saling tanduk menanduk. Ya, akhirnya mati gitu loh. Itu haram. Paham ya? Walaupun apa istilahnya? Walaupun itu hewannya hewannya aslinya halal, hewan kambing atau semisalnya. Nah, atau misalnya unta saling apa? Saling tanduk menanduk kalau ada tanduknya misalkan. Paham ya? Atau sapi saling tanduk menanduk, kambing saling tanduk menanduk. Kalau satunya mati haram. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Alhamdulillah mafhum. Ayolah, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat di sini. Waharramallahu alaikum albahimah allati akalaha as-sab'. Dan Allah telah haramkan atas kalian binatang ternak yang diterkam oleh binatang buas. Binatang buas kan banyak, ada harimau, ada apa? Malikul ghabah, raja hutan, itu apa? Singa, macam-macam. Ular, ular termasuk buas juga kan, ular yang ganas itu ya, ular piton atau yang semisalnya. Na barakallahu fikum. Ewa, kita lihat. Itu hukumnya apa? Haram diterkam tadi itu. Kal asad wan namir wad dhi'ib, ini lihat ini seperti asad itu seperti singa, wan namir nah, seperti harimau, namir itu harimau ya, wad dhi'ib serigala. Nah itu masuk hewan-hewan apa yang dikatakan hewan apa, binatang buas. Nah kalau diterkam seperti itu hewannya yang mati karena terkaman tadi haram. Nah barakallahu fikum haram. Naam wa nahu dzalik yang semisal itu. Wastatna, ini penting ini. Wastatna subhanahu taala mengecualikan mimma haramahu minal munhaniqah wa ma ba'daha, penting. Dan Allah taala mengecualikan dari yang diharamkan tadi mulai dari hewan yang mati karena tercekik sampai setelahnya ma adraktum zakatahu qabla an yamuta wa halal lakum masyaallah. Yaitu yang kalian masih menjumpai penyembelihannya, sempat menyembelih sebelum matinya maka halal. Paham ya? Jadi antum jumpai kambing misalkan tersekik, masih dia masih apa istilahnya gerak-gerik itu, masih gerak-gerak itu ya. Antum langsung bacakan bismillah, bismillah sembelih. Halal atau haram? Halal. Karena sempat menyembelih. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Antum menjumpai apa sapi dalam keadaan posisinya apa? Dengan telah berdarah putus ekornya. Ekornya putus. Kambingnya itu sapinya itu putus ekornya. Tapi posisinya masih hidup. Paham ya? Cuman gerak-gerik itu ya, tinggal terakhir itu antum sembelih, bismillah, halal. Karena antum menjumpai apa? Menjumpai dalam keadaan masih hidup, kemudian antum sembelih tadi itu. Kalau nyembelih setelah mati, halal atau haram? Padahal baca bismillah. Jadi sudah sapi sudah mati itu, bismillah itu. Halal atau haram? Khalid? Baca bismillah nyembelihnya? Haram, karena sudah mati. Faham ya? Kalau ini yang disebutkan tadi itu, dia belum mati itu sempat menyembelih itu loh. Itu penting sekali ya. Na'am barakallahu fikum. Ayo. Kita lihat lagi. Wa harrama Allahu 'alaikum ma dzubiha li ghairillah 'ala ma yunsab li ibadah min hajrin aw ghairihi. Min hajrin aw ghairihi. Artinya, dan Allah haramkan atas kalian sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, baik yang ditancapkan, ya berhala maksudnya, untuk diibadahi berupa batu atau semisalnya. Hati-hati, ini juga haram. Nyembelih itu gapura. Tahu gapura antum? Gapura-gapura itu yang pinggir jalan itu biasanya kalau orang bikin itu kan ada semacam ritual biasanya sebagian mereka. Wah ini kalau dibikin seperti ini sembelian misalkan. Nah itu haram, jangan dimakan. Nah, atau semisal kuburan atau semisalnya. Wa haramallahu alaikum an tatlubu ilma ma qusima lakum aw lam yaqsim nam bil azlam. Artinya dan haram atas kalian untuk mencari atau untuk mengetahui ilmu ma kusima lakum, yang telah apa? Na barakallahu fikum, ditetapkan untuk kalian, bagian kalian. Na barakallahu fikum au lam yaksim bil azlam, atau yang na barakallahu fikum tidak bersumpah dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan azlam itu maksudnya semacam anak panah tadi itu. Paham maksudnya ya? Maksudnya itu haram untuk apa? Mengetahui ilmu yang kalian inginkan, seperti ingin bekerja, ingin belajar, atau ingin melakukan perkara. Ya, maksudnya haram menentukannya dengan panah atau semisalnya, anak panah atau semisalnya. Wa ya al-qidah ini. Ya kan? Ini anak panah. Nah, allati kanu yastaqsimuna biha idza aradu amran qabla an yaqdumu alaih. Yang dahulu mereka menggunakan dengannya untuk saling sumpah, nah, apabila mereka ingin melakukan suatu perkara sebelum mereka mengerjakannya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, sebelum mereka mengerjakannya. Nah, Allah musta'an. Ya, jadi mereka seperti itu, pakai anak panah, busur panah itu. Nah, barakallahu fikum, yang belum apa? Yang belum ada bulu-bulunya itu. Tiga, yang satunya tulisnya dikerjakan, satunya tidak dikerjakan, satunya kosong, ditaruh di dalam Ka'bah. Setiap kali orang jahiliyah itu mau melakukan perkara, ngambil itu satu. Kalau ada tulisannya kerjakan, kerjakan. Kalau enggak. Kalau kosong, diulang lagi. Itu namanya apa? Namanya mengundi nasib dengan panah haram. Naam. Dzalikumul madzkur fil ayah minal muharramat idza tuqibat. Yang disebutkan semuanya itu dalam ayat itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan apabila dilakukan atau dilaksanakan. Khuruj an amrillah, keluar dari perintah Allah Ta'ala, wa ta'atih, dan keluar dari ketaatan kepada-Nya, ila ma'asiyatih, menuju kemaksiatan. Al-an in qata'a tam'ul kuffar, al-an in qata'a tam'ul kuffar min dinikum, sekarang angan-angan orang kuffar sudah terputus, sudah putus asa mereka, min dinikum, untuk mengalahkan agama kalian. Antar beddu anhu, untuk apa? Untuk kalian agar murtad dari agama tersebut, sudah terputus. Ila syirki, na barakallahu fikum, maksudnya agar kalian itu murtad dari agama kalian menuju kesyirikan, terputus, mereka sudah putus asa. Ba'da an nasartukum alaihim, setelah apa? Setelah aku menolong kalian, na memerangi mereka. Fala takhafuhum makhafuni, maka kalian jangan takut kepada orang kufar dan takutlah kepadaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hari ini, ini hari ini hari apa waktu itu? Hah? Hari apa ini? Pada hari ini hari apa? Hah? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Hari ini waktu itu hari apa waktu itu? Hah? Yaumu Arafah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi posisinya nah dijelaskan seperti itu. Dalam keadaan apa? Menunjukkan bahwasanya saat itu diberikan pertolongan. Sudah menjelang akhir-akhir Rasulullah SAW itu hajjatul wada', nah barakallahu fiik, mana haji perpisahan. Kita lihat, fala takhafuhu makhafuni al-yawma akmaltu lakum dinakum dinal Islam, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian agama Islam. Bitahqiqin nasr wa itmam syariah, dengan apa? Mewujudkan pertolongan dan menyempurnakan syariat. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Bi ikhrajikum min dhulumatil jahiliyah ila nuril iman, dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Wa raditu lakum al-islamu dinan falzamuh, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama, maka berpegang teguhlah dengan Islam tersebut. Wala tufariqu, dan jangan kalian memisahkan dari agama Islam tersebut. Famanitturra fi maja'atin ila aklil maitah, penting, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan yang lapar, terpaksa makan bangkai, wakana khairan ma'ilin amdan lil ism, dalam keadaan dia tidak sengaja untuk berbuat dosa, falahu tanawuluh, boleh bagi dia untuk mengambil makan bangkai tadi itu. Fa innallaha ghafurun lahu rahimun bih, karena Allah Ta'ala zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha penyayang. Ingat-ingat kaedahnya ya, dua kaedah tapi mencakup semuanya mengenai agama Islam ini benar-benar sempurna. Apa tadi yang pertama? Falaisa wajibun bilaqtidari, yang kedua wala muharramun ma'tirari, perkara yang wajib kok dia enggak mampu, itu dia enggak diwajibkan lagi, dia menempuh cara yang dia mampu. Paham ya? Perkara yang diharamkan kok dia terpaksa, maka enggak diharamkan lagi, boleh bagi dia untuk mengkonsumsi atau menggunakannya sesuai dengan kadar keterpaksaannya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin.